sering dirimu menilai sebelah mata, hingga kau pikir semuanya kan mudah. Dapat kau atur enak dan semaunya, tak terkendali. Karakter keras jadikan protek diri, bahan acuan dalam argumentasi, sulit diterima dengan pikiran jernih dan logika. Kau salah, dan dia.